kemarin siang. Kubersihkan kamar kos hanya sendiri. Hidup sendiri jauh dari rumah, payah gara-gara tempat kuliah. Kusewa kamar kos yang bekas gudang terpaksa, karena tak ada kamar yang tersisa. Dan itu pun ku harus membersihkan semua benda yang berserakan. Kamar penuh barang bekas, dari lemari yang berat sampai dengan kertas-kertas. Ouch. Ku tertimpa koper bekas penuh dengan baju bekas dari atas. Lemari yang ku coba ku pindah dengan kerja keras. Masih lagi ku harus mengepel lantai dan dinding penuh dengan noda menempel. Bapak ibu kos dengan santai melihat, tak peduli denganku yang penuh keringat. Keesokan hari, ku merasa letih setelah kemarin kerja bakti. Hari ini sangat keras sekali, padahal waktu masih baru jam 10 pagi. Ambil kipas angin, biar agak dingin, tapi tetap aja udara tak mau dingin. Ku putar otak ini, ku putar-putar, tapi ide tak juga mau keluar. Keringat di badan pun mulai bercucuran, karena udara di siang hari yang tak karuan. Badanku terlentang, jatuh di lantai. Taunya kegerusan ku tidur dengan santai. Capek, capek, capek, badanku capek, mataku tertutup lelah. Capek, karena capek, jadinya mimpiku jelek. Mimpi jelek karena tubuhku capek. Capek, tetap aja capek. Bersihin kamar ini bikin badanku capek. Bayangin tak seorang pun membantuku, membuat aku kesal begal-begal lesu. Temanku pada pergi, kemanakah kamu? Kenapa kalian sok berlagak tak tahu? Ibu kosku lenyap, temanku hilang. Mereka pergi tapi gak bilang-bilang. Ku masuki rumah lalu ku cari kulkas. Ku cari hawa dingin tuh redakan panas. Akhirnya kulkas ku temukan juga. Ku keluarkan semua isi-isinya. Dipindah kesini, dipindah kesana, pokoknya dipikir lebih leluasa. Ku masuk ke dalamnya, hawa dingin ku rasa. Capek ku hilang sudah.